فإن أراد المستهزي بهم الاستهزاء بأشخاصهم وذواتهم, jika seseorang menginginkan dengan celaannya, ini dengan meremehkannya, menghinakannya terhadap mereka, menyangkut diri-diri mereka, kepribadian-kepribadian mereka, ini celaannya berkenaan dengan kepribadian mereka. Seperti yastahzi'a bi awsafihim al-khuluqiyyah aw al-khalqiyyah, seperti seorang mencela tentang sifat-sifat postur tubuh. Seorang ulama, rupanya seorang alim yang mustaqim, istiqamah, dia cela. Ini bentuk tubuhnya, mencela tentang ashkhasnya, zatnya. Ya, mungkin yang gak ganteng bawahnya, ya, atau pendek, kerdil dan yang lainnya, panjang, atau perutnya besar dan yang lainnya. Ini yang dicela adalah khuluqiyahnya, ya, postur tubuhnya, keberadaan tubuhnya, badannya, awal khuluqiyah atau akhlaknya. Akhlak atau bentuk tubuhnya, ya. Mungkin wah itu kurang sopan pokoknya, kalau syekh atau ulama dakwah gedor-gedor meja pokoknya, ya. Kalau di Saudi kan biasa ya, suka gini atau gini kalau ta'lim, ya, para masyayikh ketika ada sesuatu yang ditekankan tadi, atau masyayikh biasa sidak di atas, ya, kursi tanjib dan yang lainnya, maka dia hina pokoknya, atau dia cerah akhlaknya seperti itu, yang menurut dia hal itu sebagai perkara yang bertentangan dengan dirinya tanjib. Ini jenis yang pertama, ya, mencela tentang sifat akhlak ataupun bentuk pencitaan Allah SWT tentang tokoh tertentu dari kalangan para ulama, atau mungkin ulama tersebut yang istiqomah dari somari umumnya, hitam dan yang lainnya, yang dihina warna kulitnya, dicela. Dan hal ini ma'aqad innadhar amma hum alaihi min ad-din was-salah wal-istiqamah, tanpa memperhatikan, ya, keberadaan mereka para ulama dari agamanya, kebaikannya, istiqomahannya. Artinya semata-mata dia menghina kepribadian salah seorang dari para ulama, ya, bentuk tubuhnya ataupun sifatnya. Maka yang seperti ini fahada laysa bikufrin bal huwa muharram, ya, itu bukan perbuatan kufur, tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya, tetapi perbuatan tersebut muharram, diharamkan, ya, haram bagi dia mencela ashkhas, perorangan-perorangan, ya, kepribadian-kepribadian salah seorang di antara ulama ahlul ilm yang istiqamah di atas al-haq, di atas kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah SAW, masyhur kesemangatannya, ya, masyhur dakwahnya al-kitab wa sunnah. Tidak ada riwayat dari alim tersebut menyimpang, ya, dari dakwahnya, dari perjuangannya dalam menegakkan al-haq. Maka tidak layak dari seorang mencela, meremehkan, menghinakan sampai pun keberadaan kepribadian dirinya. Hal itu liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum yang terkadian laki-laki yang mencela kaum laki-laki yang lainnya, karena boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. Demikian pula para wanita, jangan mencela wanita yang lainnya, karena boleh jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ini hukum mencela terhadap orang-orang yang istiqamah, terhadap orang-orang yang istiqamah sesuai dengan awal turun ayat ini. Sehingga ayat ini tidak dibenarkan. Ini turun tentang Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf yang mencela salah satunya. Menurut sebagian riwayat, sehingga ayat ini ditujukan kepada celaan terhadap ahlul istiqamah, sehingga tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya tahdzir itu tidak boleh. Kalian supaya mencela semuanya. Sehingga diberikan gelar sebagai apa? Kelompok tahdzir. Supaya mencela. Jadi ayat ini digunakan terhadap orang-orang yang istiqamah. Adapun orang-orang yang menyimpang, yang terjatuh dalam kesesatan, wajib dan wajib untuk dibeberkan dan diterangkan kepada umat agar tidak meluas dan tidak diikuti dari kesesatannya. Kenapa? Karena ayat ini terkadang dipakai seenaknya oleh berbagai macam kalangan kaum muslimin agar mereka selamat dari celaan, dalam artian selamat dari dibongkar kesesatannya, tidak dibongkar keliruannya, sehingga memakai ayat ini. La yaskhar qaumun min qaumin. Baik. Maka dari segi pertama betul, pendalilan yang dia pakai betul, sahih dari Al-Qur'an. Tetapi laisa fil mahalli mustadal minhu wa mustadal bihi, tidak berhak digunakan, tidak layak, yang tidak tepat digunakan dalam perkara yang sedang dijadikan dalil oleh dia. Karena ayat ini untuk siapa? Yang tidak berlaku bagi ahli dalalah al-inhiraf yahtajuna bihi, yang dia berhujjah dengan ini. Qala al-imam Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Adwa'il Bayan, diterangkan oleh Imam Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala di tafsirnya Adwa'il Bayan, ai la yastakhifu wa la yastahzi'u bihim. Tidak boleh untuk mencela dan meremehkan mereka. Ahlul istiqamah, orang-orang yang istiqamah, yang masyhur perjalanannya, dakwahnya di atas kitab wa sunnah. Dan hal itu tentunya la ya'riful fadla illa dawu. Tidak akan diketahui keutamaan keistiqamahan seseorang dalam dakwah illa dawu, kecuali oleh orang-orang yang istiqamah pula diterangkan. Mahalu fulan wa fulan wa fulan, maka itu semua diterangkan, dikabarkan oleh ahlinya pula. Sehingga subhanallah, ahli sunnah yata'arafun, sering tahu dakwahnya, perjalanannya, sepak terjangnya satu dengan yang lainnya, sehingga tentunya tidak tersamarkan, tidak tersembunyikan. Jadi ketika ada penyimpangan atau keruan atau ketergelinciran, melainkan hal itu diingatkan sebagai bentuk cintanya. Bahwasanya ahli sunnah arhamun nas lin nas, sebagai orang yang paling cinta bermanusia, itu dia mengingatkan, la yamna'uhum haibata rajulin aw haibata qaumin, tidak menghalangi mereka keseganan terhadap seseorang dan terhadap suatu kaum untuk mereka menegur, mengingatkan, mengarahkan kekeliruan yang ada pada orang tersebut atau kaum tersebut. Ini makna ayat, kata Imam Asy-Syinkiti, makna la yaskhar illa yastakhifu wa la yastahzi'u, tidak meremehkan, merendahkan, dan juga tidak mencelaknya. Dan juga dalam ayat ini kata Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wa qad nahallahu jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karimati 'ani sukhriyah minan nas. Allah SWT telah melarang dalam ayat yang mulia ini dari mencela kepada manusia, dan juga membayyinan anna al-mashhura minhu qad yakunu khaira, dan bahwasanya orang yang dicela itu terkadang lebih baik min as-sakhir dari yang mencela, wa min aqbahil qabih istikhfafud dini al-ardhal bil aqam al-afdal. Wastahza'uhu bihi, dan termasuk dari kejelekan yang paling jelek, keburukan yang paling buruk, yaitu merendahkan dengan serendah-rendahnya, yang menghinakan dengan sehina-hina orang-orang yang memiliki keutamaan dan mencela mereka. Ini bentuk keburukan yang paling buruk, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Amin. Ini dengan catatan tadi, ingat yang dicela tersebut sebagai al-mustaqimun, yang orang-orang yang istiqamah, yang baik perjalanannya, kehidupannya. Karena hal itu ditunjukkan pula oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadrimuhu wa la yakhziruhu wa la yakhiruhu. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh untuk merendahkannya, menghinakannya, mendzaliminya. Al-muslimu al-muslimi haram maluhu wa maluhu wa damuhu wa irdu. Muslim dan muslim yang lainnya haram, tidak boleh diambil darahnya, ditumpahkan, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh pula dihinakan kehormatannya. Ini yang mustaqimun, yang tidak ada sebab untuk dibongkar, ya, untuk dikemukakan, dibuka, disingkap tentang kehormatannya. Maka haram untuk menyingkapnya, ya, haram untuk melecehkannya. Kemudian jenis yang kedua, wa in arada istihza'ihi bil ulama wal mustaqimin lima hum alaihi min al ilmi syar'i awi tamasuki bidin. Dan tentunya ahlul istiqamah bukan para ulama saja yang mengikuti mereka, ya, sebagai ahlul istiqamah ma'ruf sebagai orang-orang istiqamah ikhwah yang mustaqimin, ya, begitu para ulama, ya, para talabatul ilm, para asatidz, ataupun para ikhwah yang mereka mustaqim, ya, istiqamah di atas agama, maka tidak boleh haram hukumnya untuk dicela kepribadian-kepribadian mereka, ya, keberadaan-keberadaan mereka. Kemudian yang kedua, jikalau yang diinginkan dengan celaannya terhadap para ulama ataupun ahli istiqamah, ya, orang-orang yang istiqamah, ya, ikhwah yang istiqamah, ataupun ummahat yang istiqamat dalam syariat Islam, dalam menempuh sunnah Rasulullah SAW, dan mereka inginkan dari celaannya tersebut limahum alaihi minal ilmi syar'i awi tamasuki biddin, mereka menginginkan dengan celaannya tiada dalil mencela ilmu syar'i yang ada pada mereka, ya, atau mencela keteguhannya dalam beragama, dalam memegang prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicela sebagai orang-orang yang keras, ya, sebagai orang-orang yang dakwahnya kaku, dan yang lainnya, tidak berupaya untuk menggauli masyarakat awam, dan yang celaan-celaan yang ditujukan terhadap para ahlul istiqamah, ya, ataupun dituduh dengan ghulu, ya, ketika apa, ya, sudah pakai celana katanya, tapi kau masih pakai sarung, ya, hulu itu dalam beragama, katanya. Ada tujuan untuk menutupi auratnya. Betapa banyak orang-orang yang sholat pakai kaos, pakai celana, dan hal itu bukan di pabrik, di rumah, ya, seseorang bisa untuk mengamalkannya. Khudu zinatakum inda kulli masjidin, mengambil yang terbaik, zinah, perhiasan ketika hendak sholat, ya. Dan posisinya bukan posisi di pabrik, tempat kerja, tetapi apa? Mencukupkan diri dengan kaos oblong, ya, ataupun celana, ya, cukup katanya sah, ya. Sementara auratnya ketika ruku, ketika sujud, ya, membentuk auratnya dari belakang, tidak sedikit yang tersingkap bagian belakangnya. Sehingga ketika melihat orang-orang yang berupaya untuk menutupi auratnya, baik itu dengan jubah atau komis, ya, komis yang satu kali pakai, ya, satu kali pakai kan komis namanya, di Indonesia disebut jubah. Dan hadis Ummu Salamah dari Tirmidzi dan yang lainnya, inna habat ya bila Rasulullah SAW al-qamis, baju yang paling disintai Rasulullah SAW itu komis. Komis ini baju yang dipakai satu kali, satu kali memasukkan, itu namanya komis dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita jubah. Maka tatkala seorang yang mutamassik bid-din memakai komis, apa? Wah, itu mau guru katanya, kayak perempuan, ya, yang memakai tersebut adalah perempuan. Dari siapa? Hal itu adalah perempuan yang memakainya. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ahabbut thiyab. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata Ummu Salamah sebagai istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang apa yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal itu bukan pakaian wanita. Ada tadi, ya, sudah pakai celana, katanya sudah celana kaki, kok masih pakai sarung? Guru berlebih-lebihan, memberatkan diri. Tidak. Karena yang dibolehkan oleh para ulama sendiri, bahkan Syekh Al-Utsaimin yang sering dijadikan dalil oleh sebagian orang dalam membolehkan sesuatu, Syekh Al-Utsaimin dalam fatwanya boleh pakai negeri masing-masing. Yaitu pakai negeri muslim masing-masing itu boleh. Mubah. Pakai negeri masing-masing apa di kita? Koko dan sarung. Tidak ada pakai negeri muslim Indonesia kaos sama celana. Belum, kalau tidak ada pula koko dengan celana, sudah ma'ruf, ya, di toko-toko di mana musim lebaran ataupun yang lainnya dipajang tuh koko, celana, kopiah. Ini apa? Kopiah aja jarang dipakai. Tanya. Itu yang dibolehkan oleh Syekh Al-Utsaimin, yang memakai bagian negeri muslim masing-masing, mubah. Kalau ada dengan catatan apa? Menutupi aurat. Ya, dengan catatan menutupi aurat. Atau mencela para ummahat yang berupaya untuk menutupi auratnya juga, mempraktikkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'atu kulluha aurat. Ya, peran-peran itu semuanya aurat. Tapi ketika cuma matanya kelihatan atau bahkan ditutup, wah, ini bulu katanya berlebihan. Tanya, siapa pula katanya yang ingin seperti istri antum, ya, tidak tertarik pokoknya. Ini bentuk pelecehan-pelecehan terhadap sunnah Rasulullah SAW atau terhadap syariat, ya, terhadap orang-orang yang berupaya untuk termasuk ke din istiqamah, ya, di atas agama ini. Seperti yang dicontohkan di sini, ka'i'fa'il lihyati wa qasil wa qassir qamisi ila nisfi saqain au qassir syaribi. Seperti seorang mencela melihat orang-orang yang istiqamah, dia memanjangkan lihyahnya, janggutnya, jadi celak kambing, jawa atau yang lainnya. Ini celaan bagi orang yang berupaya untuk mengamalkan sunnah ketika mengamalkan jenggot tadi, memeliharanya, ya, diserupakan dengan binatang, tanya. Ya, atau apa? Diserupakan dengan dukun, tanya. Jenggotan dan yang lainnya. dan juga mencela orang-orang yang memotong gamisnya, komisnya, ya jubahnya ini sampai kena betis, ya, kebanjiran dan yang lainnya. Karena betapa banyak yang memakai komis saja, ya, yang disebut orang musbilin, ya, di bandara antum lihat, ya, turun dari bandara pakai komis, masya Allah, meling-meling, tapi apa? Nyeret sampai ke bawah. Maka ketika melihat orang-orang yang pakai komis, ya, jubah kalau di Indonesia, ya, di atas mata kaki sampai tengah betisnya, melecehkan tadi dengan sindiran-sindiran, tanya kurang bahan ke, ya, atau ya, kebanjiran dan yang lainnya. Kalau dikatakan kurang bahan, yang kurang bahan tuh sana para wanita, ya, sangat-sangat menyedihkan kurang bahannya sampai tengah paha, itu menunjukkan sangat lebih kurang bahannya wajib dan yang lainnya. Adapun laki-laki tentunya dalam mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaghfiru illa man jarra taubahu khuyala. Allah SWT tidak akan melihat oleh seorang yang memanjangkan, ya, bajunya atau pakaiannya karena sombong, karena sombong. Dan sombongnya seorang itu dengan dia menolak al-haq. Telah jelas keterangan Rasulullah SAW, ma'aswala minal ka'bayin fa'minar, apa yang melewati dari dua mata kaki maka bagiannya di neraka. Mengatakan seorang tidak menerima, ya, dari bimbingan Rasulullah SAW menunjukkan sombong. Karena sombong kata Rasul, batarul haq, menolak kebenaran. Al-Qasus Syarif, atau mencela orang-orang yang memotong, merapihkan kumisnya. Tanya. Kayak wanita dan yang lainnya. Kalau laki-laki dipelihara yang panjang, katanya, yang tebal, seperti pak kumis dan yang lainnya. Fa'inkan istihza'uhu limahum alihi minad din, maka jikalau yang mereka celah terhadap para ahlu istiqomah tersebut adalah apa yang ada pada mereka dari agama ini, ya, dari pengamalan yang mereka amalkan dalam mengamalkan syariat Islam, mengamalkan agama ini, bahada istihza'un di syariah, maka ini pada hakikatnya celaan terhadap syariat, bukan celaan terhadap person. Ya, kalau ada yang mencela janggut, pakaian dan yang lainnya, yang hal itu diamalkan oleh seorang yang istiqomah semata dan mengamalkan bimbingan syariat ini, Allah dan Rasulnya, maka pada hakikatnya dia mencela syariat ini, ya, sehingga jangan berkecil hati. Tapi pada hakikatnya dia mencela Allah Azza wa Jalla yang membuat syariat ini. Maka yang seperti ini, wahuwa kufrun mukhrijun anil millah bila khilafin bainal ulama, ya, keluar, ya, dia dianggap kufur, keluar dari agama ini, dan hal itu tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Kan pada perselisihan di kalangan para ulama tentang kufurnya pelaku tersebut, ya, sehingga dilihat apakah mencela syakhsiyah, kepribadian, ya, keadaan seseorang yang istiqamah atau ahlul ilm yang istiqamah, atau mencela apa yang diamalkan oleh para ulama dan juga orang-orang yang istiqamah, maka ini hukumnya lain. Dan minimalnya dari yang dua pembagian ini haram, tidak boleh. Ya, karena mencela khuluqiyah pun, ya, bentuk atau postur tubuh seseorang itu pun mencela Allah SWT al-Khaliq, zat yang menciptanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Qala rahimahullah Ta'ala an-naqidu sabi', kemudian pembatal yang ketujuh, as-sihru wa minhu as-sarfu wal-'athfu, faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. والدليل قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. Pembatal yang ketujuh kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dari pembatal keislaman yaitu sihir. Ya, sihir. Baik itu mempelajarinya, ya, mengamalkannya, mengajarkannya, mempraktekannya. Maka sebagai perbuatan yang kufur, akan membatalkan keislaman seorang. Wa minhu, dan di antara sihir yaitu as-sarfu wal atfu. Ada sihir sarf, syarfu sayyid, memalingkan sesuatu, yang membuat seseorang benci. Itu namanya sihir sarf, membuat seseorang benci. Suami benci pada istri, istri benci pada suami, atau seorang teman benci pada temannya. Maka ini disebut sihir as-sarf. Dan kebalikannya wal atfu, ada sihir ataf. Sihir ataf yaitu pelet, ya, membuat cinta, membuat senang seseorang pada yang lainnya, suami pada istrinya, istri pada suaminya, atau seseorang pada seorang yang lain. Nah, ini disebut sihir ataf, termasuk dari macam-macam sihir. Faman fa'alahu wa radda bihi kafara, dan barang siapa yang dia melakukannya, mempraktekannya atau ridha dengan perbuatan sihir, maka kafara, dia kafir. Dan dalilnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Al-Baqarah ayat 102, wa may yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya, Harut dan Marut, kedua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke negeri Babil, tidaklah keduanya mengajari sihir sampai terlebih dahulu mengatakan, ini mana fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami adalah ujian saja, dan jangan sampai kalian kafir, kufur dengan perkara tersebut. Ya, kedua malaikat sebelum mengajarkan sihir dan hal itu sebagai ujian bagi manusia, mereka mengatakan, ya, kami hanya ujian saja, cobaan. Maka fala takfur, sampai engkau kufur dengan ujian ini, jangan sampai kufur dengan sihir ini. Ini syahidnya yang menunjukkan bahwasanya kufur adalah sihir adalah perbuatan kufur. Ya, sihir adalah perbuatan kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara permasalahan ini, permasalahan sihir, yang pertama itu tentang makna sihir secara bahasa dan secara istilah. Istilah ahli tauhid, ahli aqidah, sihir secara bahasa disebut oleh para ulama yaitu malatufa wa kufiya sababuhu, perkara yang lembut dan samar sebabnya. Malatufa wa kufiya sababuhu, sesuatu yang lembut samar sebabnya. Oleh karena itu disebut sahur dengan sahur. Kenapa sahur dikatakan sahur, makan sahur? Karena hal itu dilakukan di akhir malam, masih samar, masih tersembunyi, sehingga dinisbatkan kepada waktunya. Sahur dinisbatkan kepada waktunya karena keberadaannya yang samar, tersembunyi. Seperti itu. Adapun secara istilah, para ulama berselisih dalam mendefinisikan tentang makna sihir. Berselisih dalam mendefinisikan makna sihir. Kenapa perselisihan mereka dalam memaknakan sihir? Tidak lain perselisihan tersebut yang terjadi karena tidak ada suatu definisi pun yang bisa mencakup keseluruhan tentang permasalahan sihir, karena banyaknya dari macam-macam sihir tersebut. Sehingga tidak ada yang dianggap benar ya, dari definisi pengertian yang mampu mencakup keseluruhan praktek sihir dan ilmu sihir. Sebagaimana dipertegas oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam tafsirnya Ad-Da'ul Bayan, kata beliau, "I'lam anna sihra fil istilahi la yumkin hadduhu bihaddin jami'in mani'in." Ketahuilah bahwasanya sihir dalam istilah tidak mungkin untuk didefinisikan ya, dengan definisi yang jami' mani'. Karena itu syarat definisi, syarat pengertian arti sebuah kata dalam bahasa Arab dalam mengartikan ini harus mencocoki dua syarat. Yang pertama jami', mencakup macam-macam yang berada di bawahnya secara keseluruhan sehingga tidak ada yang keluar ya. Tidak ada yang keluar. Itu syarat dalam mendefinisikan, harus mencakup seluruh perkara-perkara yang terhimpun oleh kalimat tersebut atau yang ada di bawah kalimat tersebut. Syarat yang kedua, mani', yang harus menghalangi perkara-perkara yang lain sehingga tidak bisa masuk padanya. Itu dalam mendefinisikan dalam bahasa Arab. Harus memiliki dua syarat, jami', mani', mencakup dan menghalangi. Ya, mencakup secara keseluruhan jenis-jenisnya dan menghalangi perkara yang lain agar tidak masuk ke dalamnya. Agar tidak masuk ke dalamnya. Seperti umpamanya mendefinisikan si Zaid. Ya. Si Zaid adalah putih, bersih, yang tinggi, keriting. Ini mencakup keseluruhan umpamanya. Sehingga definisi ini mani, menghalangi yang lainnya tidak bisa masuk. Kalau seseorang mengatakan si Z itu ya, kumel, kotor, pendek, berarti tidak masuk. Kalau sudah dicakup dengan definisinya tadi. Ini salah satu contohnya. Itu tidak bisa didefinisikan karena tidak ada definisi yang jami' mani menurut tinjauan para ulama tentang definisi sihir. Dan juga kata beliau, orang mubtali kathratil anwa'il mukhtalifati dakhilati tahdahu, karena banyaknya macam-macam yang beraneka ragam yang masuk dalam kategori sihir ya, sangat banyak macamnya perkara-perkara yang dikategorikan di bawah sihir. Sehingga itu alasannya tidak bisa untuk didefinisikan dengan definisi yang baik mencakup keseluruhan. Cuma daripada itu ada pendekatan definisi yang dianggap lebih dekat meskipun tidak mencakup keseluruhan. Di antaranya yang pertama dipilih definisinya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala dalam definisi sihir dalam kitabnya Al-Um. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, "As-sihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifatin." Sihir adalah seluruh nama yang mencakup makna-makna sihir yang berbeda. Pokoknya apa saja, jenis apa saja, nama apa saja yang mencakup sebagai makna-makna sihir, maka dikatakan sihir. Ya, mau itu ketangkasan ya, istilahnya, mau itu istilahnya debus ya, ataupun yang lainnya dari istilah-istilah ya, maka disebut sihir, masuk dalam kategori sihir. Ismun jami, seluruh jenis nama yang mencakup makna-makna sihir yang berbeda-beda ya. Demikian pula yang kedua yang dipilih pula dari definisi yang dianggap dekat, yaitu definisi Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kafi. Sihir kata beliau, "Azaimu wa ruqa wa uqad tu'athiru fil abdan wal qulub fayumridu wa yaqtulu wa yufarriqu baina al mar'i wa zawjihi wa ya'khudhu ahad al zawjayni an sahibihi." Kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, sihir adalah azaim, jimat-jimat ya, batu akik pokoknya yang sedang sekarang merajalela ya. Batu aki minimalnya tasrif ikhwatillah ya. Tabdir ya. menyia-nyiakan harta batu yang segitu kecilnya, ya, sampai ratusan ribu, jutaan ribu. Coba kalau diberikan batu pondasi, selesai bangun rumah. Ya. Itu minimalnya. Apalagi kalau batu tersebut diisi, ditiup, ya, jatuh ke dalam syirik. Kalau batu aki itu sunnah, para ulama sudah dahulu ikhlas bilang amalannya. Ya. Lihat antum, Mas Syaikh pakai batu aki. Jadi kalau dalam tujuan seorang sebagai perhiasan, tidak mengapa. Ya, dengan tujuan perhiasan, dan jangan sampai ada indikasi, ya, syaddu dzara'i, menutup celah, yang sampai dia dikatakan dukun, ya, karena penampilannya masya Allah mungkin jenggotnya lebat, ya, dan yang lainnya pakai batu akik, disalami, dicium batu akiknya, atau ditaksir batu akiknya, ya, karena dipakai oleh si fulan, bukan. Oke, fulan, ajengan fulan, berarti bagus ini batu akinya. Ya, jangan sampai menimbulkan fitnah bagi yang lainnya. Jadi itu minimal yang tertib. Tapi tidak mengapa tadi kalau selamat dari perkara-perkara tadi untuk perhiasan semata. Ya, mungkin pandai untuk melihat apakah itu akan menyeret pandangan manusia kepada pandangan yang salah. Maka kalau menyeret pandangan manusia kepada pandangan yang salah, dihindari, dijauhi. Ya, itu azain, ya, jimat-jimat, apa saja dari jimat, ataupun rokok, jampe-jampe, ya, jampe-jampe, bagi jampe-jampe, jangjawokan, ya, ataupun yang lainnya. Ya. Wa'uqad ataupun berupa tadi. Dan ini yang paling banyak uqad, syarri naffatsati fil uqad. Paling banyak sihir itu dari uqad. Dari yang dibintal, yang diikat, yang digulung. Sehingga untuk mendefinisikan sihir itu memang banyak, harus banyak disebutkan kalau ingin mencakup. Ya, kalau ingin mencakup keseluruhan karena banyak nih macamnya. Dan ini semua tu'athiru fil abdan wal qulub. Berdampak, berpengaruh terhadap badan ataupun hati. Seperti apa? Fayumrid, ya, dia menjadi sakit, sakit badannya, merasa ditusuk-tusuk mungkin, ya, atau panas, merasa dibakar. Dan juga bentuk pengaruhnya wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, ya, mampu dengan izin Allah SWT memisahkan suami istri yang tadinya adem ayam, ya, harmonis, tapi datang sihir. Kata orang sekarang mau datang bom katanya, ya, di bom. Akhirnya apa? Istrinya minta cerai, ya, atau suaminya menceraikan. Istrinya masih sayang, masih ingin berdampingan. Suaminya benci, atau sebaliknya, istrinya yang benci. Wa ya'khudhu ahda zawjaini an sahibihi, sehingga memisahkan, menjauhkan, ya, dari dua pasangan tersebut. Ini yang dianggap dekat dari dua definisi. Meskipun tentunya masih banyak jenis-jenis, ya, sihir, ya, seperti torasin, ya, simbol-simbol, ya, ataupun garis-garis, ataupun perbintangan-perbintangan, ya, perbintangan tentang kelahiran seseorang, tepatnya bintang anu dan yang lainnya. Ini semua tidak lain dari praktik-praktik sihir. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.